Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun untuk keluarga beliau dan juga untuk para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-51. Kitab ini disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Syeikh Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan kitab Taharah, tentang bersuci. Poin yang akan kita bahas hari ini adalah perkataan beliau, taharatul khomri bittakhalluli. Sucinya khomer dengan berubahnya menjadi cuka. Sucinya khomer dengan berubah menjadi cuka. Apa hubungannya khomer dengan cuka? Jadi ada ketentuan yang Allah ciptakan di alam semesta, bahwasanya buah-buahan yang halal seperti anggur, lalu kurma misalnya, ini kalau kita jadikan sebagai asir, perasan, itu menyegarkan. Perasan anggur tentunya sesuatu yang enak, segar, manis, menyehatkan. Tetapi ketika perasan anggur atau kurma ini dibiarkan atau diberikan ragi, dia bisa berubah menjadi khamar. Dan khamar memiliki sifat memabukkan. Yukhammirul aql, bisa menutup akal manusia sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia perbuat. Khamar ya, khamar. Dan ternyata dalam perjalanannya, setelah sebelumnya dia adalah perasan buah asir, lalu menjadi khamar, itu kalau kita biarkan itu bisa berubah lagi ke tahapan yang selanjutnya, yaitu dia berubah menjadi khal atau cuka. Muncul pertanyaan, perasan anggur atau kurma adalah halal, suci. Ketika menjadi khamar, dia adalah haram. Pertanyaannya, kalau dia berubah menjadi cuka, apa status cuka tersebut? Najiskah sebagaimana hukum khamar, ataukah halal bersih sebagaimana hukum perasan anggur dan kurma? Halal bersih misalnya. Ini yang ingin kita coba lihat, kita bacakan. Dikatakan oleh beliau, wala yathuru syai'un minan najasat. Hal-hal yang najis tidak menjadi suci. Kalau najis ya tetap najis. Itu hukum asalnya, kata beliau. Sesuatu yang najis itu tidak suci. Itu ketentuan asalnya. Illa, kecuali, kata beliau, akan disebutkan tiga hal. Kecuali ada tiga hal yang asalnya dia najis tetapi bisa menjadi suci. Yang pertama adalah, kata beliau, al-khamra idza takhallala. Khamr apabila dia telah berubah menjadi cuka. Khamr apabila telah berubah menjadi cuka, maka cuka tersebut adalah halal, ya, adalah suci. Ini yang pertama. Di sini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, walau kanat ghairu mukhtaramah, ya, walaupun bukan sesuatu yang bukan berasal dari sesuatu yang dimuliakan atau sesuatu yang apa namanya dimuliakan, muhtaram, wahiyallati usirat litakunu khamran, yaitu kenapa tidak dimuliakan, karena memang cuka itu sebagian diambil dari sesuatu yang memang tujuannya dibuat khamr. Maksudnya begini, kata beliau, baik khamr itu adalah bagian proses yang tidak bisa dihindari, karena kan memang siklusnya begitu. Perasan buah, khamr, cuka. Pertanyaannya sekarang, kalau memang itu tujuannya awalnya bukan untuk khamr, artinya untuk cuka, itu kan secara otomatis fase khamr itu harus dilewati. Saya misalnya ingin membuat cuka. Cuka buah, cuka apel, cuka anggur, dan lain sebagainya. Itu mau tidak mau dalam proses pembuatannya akan terjadi proses menjadi khamr. Itu tidak bisa. Tetapi maksud saya bukan khamr. Maksud saya bukan khamr. Tapi yang saya maksudkan adalah cuka misalnya. Maka itu gak ada masalah. Ya. Begitupun seandainya dia asalnya adalah ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram itu artinya tujuan pembuatannya bukan untuk cuka. Tapi tujuan pembuatannya adalah untuk khamr. Tidak mulia yang begitu. Kalau seandainya minuman yang memang dibuat tujuannya untuk khamr, lalu misalnya berubah menjadi cuka dengan sendirinya, apakah itu tetap dianggap suci, bersih? Ini yang beliau maksud. Walau kanat ghairu muhtaramah wahiyallati usirat litakunu khamran. Walaupun memang tujuan asalnya bukan untuk dibikin cuka, tetapi dibikin khamr. Ya. Lalu lambat laun berubah menjadi cuka misalnya. Apakah itu pun masih dihukumi halal, dihukumi suci? Iya, kata beliau. Li'anna illatan najasati al-iskar. Karena illat, kenapa khamr itu diharamkan adalah memabukkan. Waqad zalati bitakhalluli. Dan illat memabukkan itu sudah hilang dengan perubahan menjadi cuka, dengan berubahnya khamr menjadi cuka. Jelas para pemirsa Niaga TV, kalau di kita mungkin jarang kita kenal, ya. Jarang kita kenal hal seperti ini. Kecuali memang di daerah-daerah yang apa membuat khamr, ya. Dan jarang di Indonesia, kalau di wilayah-wilayah yang mayoritas muslim, tidak ada kita melihat tradisi membuat khamr. Tapi mungkin di wilayah-wilayah yang mayoritasnya bukan orang Islam ada tradisi membuat khamr misalnya. Ya, dan mungkin mereka paham bahwa dalam proses tertentu dia berubah lagi menjadi apa? Sesuatu yang suci yang kita sebut dengan cuka, ya, cuka. Lalu dikatakan najis tidak menjadi suci atau tidak suci kecuali tiga. Satu, khamr apabila menjadi cuka. Yang kedua adalah wal jilda idza dubigha. Yang kedua adalah kulit bangkai tentunya, ya, kulit bangkai, idza dubig, apabila dikuliti. Tadinya dia najis. Tadinya dia kotor. Tetapi syariat memberikan keringanan, memberikan kemudahan. Bisa saja kita memanfaatkan kulit dari bangkai tersebut, ya, dengan syarat harus dilakukan proses menguliti, dibag. Apa itu menguliti? Coba kita lihat definisi yang dibawakan oleh beliau. Dan akan dibahas akan dibahas di bagian yang kedua nanti secara terperinci terkait dengan masalah dibag. Ya, ini beliau akan bahas secara umum terlebih dahulu. Dikatakan di sini li anna najasatahu bisababi ma fihi min rutubat. Najisnya kulit bangkai adalah karena ada sesuatu yang basah yang menempel di kulit tersebut. Wadibagu, dan proses mengkuliti, ya, kegiatan mengkuliti itu bisa menghilangkan hal-hal yang basah yang menempel di kulit tersebut, ya. Illa, kecuali jildal kalbi wal khinziri fa innahuma, ya, kecuali kulit anjing dan kulit babi, maka keduanya tidak bisa disucikan dengan dikuliti, karena memang secara fisiknya najis. Adapun yang kita bicarakan masalah kuliti adalah hewan yang ketika hidupnya dia suci, bersih, ketika dia mati jadi bangkai, najis. Bagaimana kita kembalikan ke kondisi yang semula suci dengan cara didibag, dengan cara dikuliti? Apa itu kuliti? Menghilangkan bekas-bekas darah, daging-daging yang menempel, lalu dikasih sesuatu yang pedas, dikasih herbal-herbal tertentu, dijemur, diberikan garam, lalu hilanglah najis-najis tersebut. Maka kembali lagi dia ke kondisi yang pertama, karena suci ketika hidup, lalu menjadi bangkai ketika dia menjadi najis ketika dia bangkai. Ketika dikuliti balik lagi ke hukum asal. Tapi kalau babi dan anjing tidak bisa. Ketika dia hidup, fisiknya najis. Ketika dia mati, makin najis. Maka tidak bisa dikembalikan ke hukum asal. Karena kalau kita kembalikan, hukum asalnya najis lagi. Beda dengan yang tadi. Misalnya ada hewan tertentu. Misalnya apa? Kambing, mati kambingnya. Bangkai. Kulitnya boleh enggak digunakan? Boleh. Bagaimana cara bisa agar bisa digunakan? Dikuliti. Ya, proses menguliti. Ya, bukan kuliti ya, mohon maaf. Bahasanya salah. Samak. Disamak, bukan sekedar dikuliti. Kalau dikuliti kan sekedar melepaskan kulit dari tubuh si hewan tersebut. Dikuliti. Bukan sekedar dikuliti, tapi disamak. Itu ada proses yang lain. Ya. Di beberapa daerah di Indonesia punya tradisi itu. Ya, seperti di daerah Garut misalnya ya, tradisi apa menyamak kambing lalu dibuat kerajinan apa industri seperti jaket atau topi atau sepatu atau sabuk ya, ikat pinggang dan lain sebagainya, tas. Ini prosesnya begitu. Ya. Itu namanya disamak. Ya, disamak. Jadi samak tidak berlaku atas babi dan anjing. Karena secara fisiknya sudah najis. Ditambah lagi kalau dia mati, nambah najis. Maka tidak bisa diubahnya ke hukum asal. Karena hukum asalnya pun memang sudah najis. Lalu dikatakan, wa najisan yasiru hayawanan. Dan diantara sesuatu yang najis, yang berubah kondisinya menjadi suci, padahal hukum asalnya yang najis tidak bisa berubah, adalah benda-benda yang najis yang berubah menjadi hewan. Maksudnya apa ini? Benda najis yang berubah menjadi hewan. Maksudnya beliau adalah belatung-belatung yang keluar dari sesuatu yang najis. Misalnya bangkai, itu kan keluar hewan. Ya, hewannya kita sebut belatung. Ya, belatung. Pertanyaan, dia dari yang najis, apakah dia najis? Hukum asalnya suci, kata beliau. Hukum asalnya dia adalah suci. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kadudilladhi yatawalladu minan najasah. Contohnya adalah dud Dud itu apa? Belatung-belatung yang muncul dari najis. Dia dihukumi suci. Terkait tadi dengan masalah samak, ada hadis yang terlewat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qal. Wajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syatan maitah. أعطيتها مولاة ميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بجلدها. Ketika Rasul melihat ada bangkai kambing, artinya mati itu kambing, maka Nabi berkata, kenapa kulitnya tidak dimanfaatkan oleh kalian, kulit hewan tersebut? Qalu, mereka menjawab, innaha mayyitah. Ini kan bangkai ya Rasulullah. Ini kan bangkai ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, kan yang diharamkan memakannya. Ya. Kan yang diharamkan memakannya. Artinya kalau memakai kulitnya tidak masalah. Bagaimana caranya disamak? Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, masih dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, beliau mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit itu disamak, maka dia telah menjadi suci. Dan di sini umum, ya. Di sini sifatnya umum, kecuali anjing dan babi, karena dia najisnya adalah najis secara fisik. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, fa idza takhallalatil khamru bighairi ilqa'i syai'in fiha imma binafsiha aw binaqliha minasy syamsi ilaz zilli wa aqsuhu. Seandainya khamr berubah menjadi cuka tanpa memasukkan sesuatu ke dalamnya. Jadi ini khamr satu gentong, ya. Berubah menjadi cuka. Bukan karena kita memasukkan sesuatu kepadanya. Ya. Baik perubahan itu terjadi sendiri, terjadi dengan sendirinya, atau dengan memindahkannya ke tempat yang bercahaya, dipindahkan ke tempat yang tidak bercahaya, maksudnya yang terkena terik matahari, dipindahkan ke tempat yang tidak terkena terik matahari, atau sebaliknya, di tempat yang terkena terik matahari, yang tidak terkena terik matahari, dipindahkan ke tempat yang terkena terik matahari, sehingga sifat khamarnya berubah menjadi cuka, ya, atau dengan membuka kepalanya, tutup botolnya dibuka. Tidak ditutup, tutup botolnya dibuka. Ya. Taharat ma'a ajza'id dun al-mulaqiyati laha. Maka cuka yang ada di dalamnya dihukumi suci bersama dengan wadah atau botol yang digunakan untuk menyimpan khamar tersebut. Ya, suci. وَمَا فَوْقُهَا وَمَا أَصَابَتْهُ إِنْدَ الْغَلَيَانِ. Pokoknya bagian botol tersebut, kalau memang prosesnya adalah dibuka botol tutupnya, atau dipindahkan ke tempat yang bercahaya, atau dipindahkan ke tempat yang tidak bercahaya, lalu berubah jadi khamar menjadi cuka, maka menjadi suci. Baik cairan cuka yang ada di dalamnya, atau botol yang digunakan untuk menyimpannya. Wa in ulkiya fihi syai'un fala. Tetapi kalau seandainya dimasukkan ke dalam khamar tersebut bahan-bahan tertentu yang mempercepat proses menjadi cuka, artinya tidak berubah secara alamiah, kata beliau, fala, maka tidak dianggap suci. Kenapa tidak dianggap suci? Coba kita lihat. لتنجس الخل بذلك الشيء الذي تنجس بالخمر حين ألقي فيها. Karena kan dia diberikan sesuatu, sesuatu tersebut ketika dimasukkan ke dalam khamar, dia bertemu dengan yang najis, maka dia menjadi najis. Di kemudian hari dia berubah menjadi cuka, khamarnya menjadi suci, tapi benda yang tadi kita masukkan tetap najis. Taruhlah kita anggap misalnya ya, kita enggak tahu prosesnya, tapi kita kasih semacam apa namanya permisalan. Permisalannya misalnya ada khamar, lalu cara menjadikan, membuat dia jadi cuka, dimasukkan jahe misalnya. Jahe, satu siung jahe, itu ketika dia dimasukkan dia suci. Tapi ketika dia jatuh ke dalam khamar, dia bertemu dengan yang najis. Lalu di kemudian hari, dia menjadi cuka. Bukan si jahe, tapi si khamar. Pertanyaan, jahenya tadi menjadi suci? Enggak, enggak. Karena dia tadinya bertemu dengan khamar. Dia kondisinya najis, maka sesuatu yang najis menggenang di situ, kata beliau, ya, maka itu yang menjadikan tidak suci. Itu yang menjadikan tidak suci. Oleh karenanya dikatakan di sini, karena cuka tersebut menjadi najis dikarenakan sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya saat dia masih berupa khamar. Maka setelah khamar tersebut berubah menjadi cuka, dia tetap najis. Fayulaki al-khalla fayanjusuhu. Maka yang najis itu bersentuhan dengan khal, dengan cuka, maka dia pun kembali menjadi najis. Jelas para pemirsa Niaga TV, dimanapun Anda semua berada. Yang kedua, at-tathhiru bidabgi, yaitu mensucikan benda yang najis dengan cara disamak. Coba kita lihat, wadabgu, samak itu kata beliau, naz'u fadalatin bikulli harifin walau najisan. Yang dimaksud samak adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di kulit hewan. Ya, baik itu darah atau daging atau kotoran dan lain sebagainya, dengan sesuatu yang pedas, yang memiliki rasa pedas, bahkan walaupun sesuatu tersebut najis. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan samak adalah izalatul fadalat, menghilangkan kotoran-kotoran, warutubat, ya, sesuatu yang basah, anil jildi, dari kulit, min lahmin, baik itu sisa daging yang menempel, wadamin ataupun darah, ma mimma ya'fanuhu, yang bisa menyebabkan busuknya kulit tersebut, atau yantinuhu, yang bisa menyebabkan keluarnya bau dari kulit tersebut. Wa yahsulu dhalika bisti'mali mawadil lazi'ati bihirafatiha. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang pedas, kata beliau. Ya, dengan beberapa bahan. Kalau di Arab, kata beliau, menggunakan kasruruman. Misalnya dengan kulit apa, kulit buah delima dan lain sebagainya. Tentunya setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Lalu dikatakan, wala yakfi milhun wa turabun wa syamsun. Dan tidak cukup kita menyamak sekedar memberikan garam, tanah, dan dijemur di matahari. Tetapi harus diberikan bahan-bahan yang lain, seperti tadi hal-hal yang pedas, atau disebutkan daun-daun sejenis akasia, atau bahan-bahan yang lain, untuk menghilangkan bekas-bekas najis yang menempel di kulit tersebut. Wala yajibu isti'malu ma'in fi asna'ihi. Dan dalam proses menyamak itu tidak wajib harus menggunakan air. Jadi dalam proses menyamak tidak wajib harus menggunakan air. Lakinnahu ba'da dabgi ka thawbin munajjas. Tapi kalau sudah selesai disamak, ya hendaknya dicuci. Kita anggap itu seperti baju yang terkena najis. Dalam proses itu wajib menggunakan air. Fayajibu ghusluhu bima'in tahurin. Maka wajib dicuci setelah disamak dengan air yang suci. Walayat hurbidda bagi jilda kalbin wahinzirin, dan kulit anjing dan babi tidak menjadi suci ketika disamak. Ini tadi sudah kita jelaskan ya, tidak menjadi suci. Alasannya lima alimnahu min anna kullan minhuma najisul ain. Karena kita sudah tahu bahwa anjing dan babi najisnya secara fisik. Wan najasatu la tanqalibu tahirah. Dan sesuatu yang najis hukum asalnya tidak bisa berubah menjadi suci. Walau kana ala jildi sya'run lam yathur asy'ar bidabgi. Kalau seandainya di atas kulit itu ada bulu-bulu yang panjang, maka bulu-bulu itu tidak menjadi suci dengan disamak. Yang menjadi suci hanya kulitnya saja. Ya, hanya kulitnya saja. Wa yu'fa an qalilihi. Tapi kalau bulu-bulunya halus dan sedikit itu dimaafkan. Dimaafkan oleh syariat. Lalu dikatakan poin yang ketiga, at-tathhiru min najasatil kalbi wal khinzir. Cara membersihkan najis anjing dan babi. Wa ma tanjusu bi mulaqati syai'in minal kalbi wal khinzir lam yathur illa bi ghuslihi sab'an ihdahunna bi turabin tahir. Kata beliau, sesuatu yang najis dikarenakan bersentuhan dengan anjing dan babi tidak suci kecuali dengan dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah yang bersih. Yastawi'ibul mahal, dan harus rata. Tanah tersebut harus rata ke bagian yang terkena najis, begitupun airnya. Wa yajibu mazjuhu bima'in tahurin, dan hendaknya atau wajib tanah itu dicampur dulu dengan air. Jadi tanahnya campur dulu dengan air menjadi seperti lumpur, baru diusapkan ke bagian yang terkena jilatan anjing atau babi. Lalu dikatakan di sini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a." Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, cucilah 7 kali. Wa fi riwayati li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu. Sucikanlah, bersihkanlah bejana kalian kalau dijilat anjing, ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. 7 kali, dan yang pertama menggunakan tanah yang dicampur dengan air. Lalu dikatakan di sini, wa yundabu ja'luhu fi ghairil akhirah, dan disunnahkan, dianjurkan agar tanah itu tidak diletakkan di akhir, tapi pertama atau kedua, kata beliau ya. Lalu dikatakan di sini, wa la yaqumu ghairat turabi maqamahu kasabunin wa usnanin, dan tanah tidak bisa digunakan dengan hal yang lain, misalnya dengan sabun atau dengan usnan. Apa itu usnan? Dikatakan di sini nabatun akhdar dzuraihatin itriyah, yaitu pohon yang berwarna hijau daunnya, memiliki wangi yang sedap, wangi yang baik, ya yudakku wa yutanazzafu bihi, biasa dihaluskan oleh orang Arab dulu kemudian digunakan untuk membersihkan kotoran. Itu poin terkait dengan tathhir min najasatil qalb wal khinzir. Sekarang terkait dengan taharatul hirrah. Taharatul hirrah, yaitu bagaimana kita membersihkan dari jilatan kucing. Apakah sama dengan anjing? Coba kita lihat. Walau ra'a hirratan ta'kulu najasatan. Seandainya seseorang melihat kucing yang memakan najis. Summa syaribat min ma'in. Kemudian kucing tersebut minum dari ember. Min ma'in duna kullataini, minum dari ember, air yang ada di ember tapi airnya kurang dari 2 kullah. Qabla an tagiba anhu najasatuhu, sebelum bekas najis itu hilang. Wa in ghabat zamanan, lalu qabla an tagiba anhu najasatuhu, apabila kucing makan sesuatu yang najis kemudian dia minum dari air yang kurang dari 2 kullah, sebelum hilang bekas najis tersebut, maka kalau memang ada darah di mulutnya atau ada daging, maka dia menjadi najis, kata beliau. Wa in ghabat zamanan, Tetapi kalau kita melihat kucing itu makan bangkai, lalu dia pergi, entah kemana, ya. Yumkinu fihi wulughuha fi kullataini. Yang mungkin saja dalam waktu dia tidak ada itu, dia minum dan lain sebagainya. Summa syaribat minal qalil, lalu minum dari air yang sedikit, lam tanjushu. Maka tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Lalu bagaimana kalau kucingnya kita tidak lihat makan bangkai? Biasa saja, mulutnya bersih, tidak kelihatan bahwa dia habis menerkam tikus dan lain sebagainya. Ya hukum asalnya bersih. Ya berdasarkan hadis, di sini disebutkan, An Kabsyah binti Malik binti Ka'ab ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, wa kanat tahta ibni Abi Qatadah, anna Aba Qatadah tadakhala pasaka batlahu wudu'an. Abu Qatadah masuk ke rumahnya, lalu beliau menuangkan air untuk wudu. Faja'at hirratun fasharibat minhu, maka datanglah kucing lalu minum dari air yang akan dipakai untuk wudu. Fa asghalahal ina hatta syaribat, ya, faraani anzuru ilaihi faqala atajabina ya bunata akhi. Lalu digunakan untuk berwudu, lalu Abu Qatadah berkata, kamu merasa heran ya, ini air sudah dijilat kucing masih aku gunakan untuk berwudu. Maka dia berkata, na'am. Maka Abu Qatadah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajas, kucing itu tidak najis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, dia adalah hewan yang biasa berkeliling-keliling di antara kalian, ya, kecuali kalau kelihatan di mulutnya darah atau apa bekas najis, tentunya air yang sedikit bertemu dengan najis itu menjadi najis berdasarkan hadis yang sudah sering kita bahas, idza kanal maul kullataini lam yahmilil khabath, apabila air sudah lebih dari dua kulah maka tidak bisa menjadi najis, tapi kalau kurang dari dua kulah otomatis menjadi najis. Ini ma'asyiral muslimin poin yang ingin kita bahas. Ada satu pertemuan lagi insyaallah sebelum kita menyelesaikan kitab ut-taharah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan sehingga kita memasuki bab terkait dengan kitab ussalah. Cukup panjang ya pembahasan tentang kitab ut-taharah, artinya sudah sekitar 50 pertemuan kita membahas tentang kitab ut-taharah, panjang sekali. Setelah kitab ut-taharah selesai, kita masuk nanti ke dalam kitab ussalah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, keikhlasan dan istiqomah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin vakum sealer tipe MSPDZ25 dari Maxindo. Peralatan pengemas semi-otomatis untuk mengemas aneka produk secara vakum di rumah Anda. Kemasan vakum lebih rapat dan berkualitas, sehingga produk lebih aman dari oksidasi, kerusakan biologis, dan lebih tahan lama. Desain mesin yang elegan dan minimalis, mudah disimpan di dapur rumah tanpa makan tempat, terbuat dari material yang berkualitas serta food grade, dengan waktu penyegelan yang lebih singkat 6-10 detik, kapasitas vakum 75 hingga 80 kPa dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Bisa digunakan untuk aneka produk kering dan basah, mulai dari daging, snack, biji-bijian, bumbu, dan masih banyak lagi. Pilihan tepat bagi keluarga modern Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada pertanyaan masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ini pertanyaan minggu lalu, ana ralat lagi. Bibi saya meminjam mobil adik saya untuk keperluan pulang kampung. Sampai di kampung, mobil ditempatkan di tempat orang tua kami. Qadarullah, waktu bapak belajar mobil, bapak kecelakaan, nabrak rumah sendiri. Mobil menjadi rusak, rumah juga rusak. Adik saya sebagai pemilik mobil, bibi sebagai peminjam mobil, dan bapak yang merusak mobil. Masya Allah. Apa hukumnya meminjam barang orang lain? Apakah si peminjam beresiko atau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan barang pinjamannya? Misalnya barang hilang dicuri orang tua atau rusak karena orang lain. Baik, ini pertanyaan penting ya. Ini berarti dalam kitab fikih, ini adalah babnya namanya bab i'arah. Bab meminjam, bukan bab menyewa, tapi meminjam. Wallahu a'lam bissawab ya, ini harus kita pastikan lagi, kita murojaah lagi. Tetapi, dalam proses pinjam-meminjam, orang yang meminjam itu dianggap yadul amanah. Dianggap yadul amanah. Apa itu yadul amanah? Artinya hukum asalnya dia amanah. Kalau terjadi sesuatu di barang yang dipinjamkan itu, selama tidak terjadi kelalaian dan kesengajaan, maka kita wallahu a'lam bishawab tidak bisa menuntut apapun. Apalagi dalam kasus ini yang melakukannya adalah orang tua dari pemilik barang tersebut. Artinya kita tidak meminjamkan barang kepada seseorang kecuali kita percaya ya bahwa dia orang yang baik, makanya kita pinjamkan. Apalagi ini bibi misalnya. Lalu terjadi kondisi di luar perkiraan, bapak kita meminjam barang milik kita. Ya, lalu terjadi kecelakaan seperti itu. Apakah bisa dituntut bibi yang meminjam? Menurut saya Allah alam bisawab, tidak. Ya, apalagi bukan bibi yang melakukan. Apakah ada kelalaian? Tidak ada kelalaian di situ. Apalagi yang meminjamnya ayahnya, kan? Ya. Jadi menurut saya tidak bisa dituntut kepada yang meminjam. Lalu bagaimana? Sudah dibicarakan saja, musyawarah. Tiga pihak itu berbicara. Gimana ini solusinya? Ya. Ya, artinya ya berbicara, bermusyawarah agar dapat jalan keluar. Tapi dibebankan ke satu pihak tidak bisa. Apalagi kepada yang meminjam barang tersebut. Allah alam bissab. Hamba Allah di Jawa Tengah, assalamualaikum. Allah yubarik fik. Silakan Ibu. Doa apa Ibu? Allahumma gfirli. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli ketika sujud. Boleh atau tidak membaca Rabbi gfirli diduduk di antara dua sujud? Iya, tapi kan duduk yang tadi itu. Baik. Pertanyaan yang kedua ini saya tidak menangkap Ibu karena suaranya putus-putus. Baik Ibu, ya mohon maaf, yang kedua belum saya bisa tangkap karena suaranya putus-putus. Barakallah Ibu. Mohon maaf ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Qadarullah, suaranya terputus-putus. Yang pertama masih sempat terdengar walaupun sedikit terputus-putus, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ketika sujud. Ya, ini di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi ya, bahwa setelah turunnya firman Allah surat An-Nasr ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka doa yang dibaca oleh Nabi ketika sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Dan itu termasuk doa yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi, maka silakan kita amalkan, silakan kita baca ketika sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Lalu ketika duduk di antara dua sujud, bolehkah hanya membaca Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli? Boleh. Sebagaimana ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan hanya membaca Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Wallahu a'lam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Dan pertanyaan pesan singkatnya belum ada yang masuk. Kita masih menantikan, barangkali ada pertanyaan. Ada dua layanan yang kami buka, layanan telepon di 0812-1998-1555, dan untuk layanan pesan singkat ada di 0812-9345-5676. Tema kita masih terkait dengan Kitabut Taharah, pembahasan tentang Taharah, bab terkait dengan masalah najis. Semut mati apa najis bila kena pakaian, dan berapa liter air dua kulah itu? Wallahu alam bissawab ya. Semut kalau mati tentunya tidak najis. Ya tidak. Tidak najis. karena dia masuk kategori hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Tidak memiliki darah yang mengalir. La nafsa lahu sa'ilah. Darah yang tidak mengalir. Itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berdasarkan hadis di mana Nabi berkata, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu tsumma falyatrahu." Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat jatuh ke dalam bejana atau mangkok berisi makanan, maka tenggelamkanlah. Seandainya lalat yang jatuh itu lalu mati di atas sup makanan yang berair adalah bangkai dan najis, tentunya tidak akan disuruh oleh Nabi untuk diapakan, untuk dicelupkan, ya, untuk ditenggelamkan. Maka dikiaskan oleh para ulama setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti misalnya lalat, serangga-serangga seperti tawon, semut dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjutkan, ada Ibu Nunu di pot, coba kita angkat. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ibu. Ustaz, saya punya teman. Teman saya ini udah lama, Ustaz, dan dia kadang-kadang dia selalu aja ada masalah. Baik. Masalah keuangan, Ustaz. Baik. Lalu dia selalu meminjam uang sama saya. Tapi dia membayar dengan baik, Ustaz. Tapi baik. Itu dalam setahun itu lebih dari 5 kali atau 6 kali, Ustaz. Yang saya memperingatkan suatu hari dia pulang ke Indonesia, dia bawa dagangan sambal gitu, Ustaz. Terus saya beli sama dia. Terus dia memberi saya satu ekstra, Ustaz. Dan apakah pemberian dia ini bisa saya terima? Artinya begitu, ketika dia memberi itu dalam kondisi punya hutang atau tidak? Saya lupa, tapi hutang itu selalu setiap bulan, Ustaz, dia pinjam, nanti bulan depan dia bayar, nanti dia pinjam lagi, begitu, Ustaz. Baik. Saya lupa waktu itu, dan itu berjalan sudah lebih dari 6 tahun, begitu, Ustaz. Baik. Iya, jadi apa namanya, apakah itu termasuk riba atau apa gitu, Ustaz? Baik, Ibu. Itu saja, Ibu? Iya, sama. Iya, itu aja. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Warakallah. Allahu bissawab, ya. Kalau memang tidak ada perjanjian di awal terkait dengan pertambahan ketika mengembalikan uang, ya, tidak ada sama sekali perjanjian tertulis ataupun terucap, ataupun tidak ada kalimat-kalimat sindiran, misalnya seorang yang memberikan pinjaman nanti jangan lupa yang lebihnya, atau jangan lupa ini dan itu, maka hukum asalnya enggak ada masalah, saling memberi. Tahadu tahabu, salinglah kalian memberi, maka kalian akan saling mencintai. Dan sebaik-baik kalian adalah yang menyempurnakan pembayaran hutangnya. Kata Nabi, sebaik-baik pembayaran hutang itu yang disempurnakan. Artinya, kalau saya meminjam uang misalnya 1 juta, tanpa ada sama sekali perjanjian, permintaan, dengan kerelaan hati, saya kasih misalnya kelebihannya berupa buah atau makanan atau apa misalnya, wallah alam bisa, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang paling sempurna ketika dia menunaikan hutangnya. Itu enggak ada masalah. Ya, selama dia tidak menyebutkan hal tersebut ketika transaksi jual beli di apa, transaksi pinjam meminjam dilakukan, tidak ada juga sindiran dan lain sebagainya, tetapi berangkat dari keinginan membalas kebaikan dengan kebaikan, maka hal seperti itu yang saya tahu tidak ada masalah. Apalagi ibu saat itu ragu apakah dia punya hutang atau tidak, maka hukum masalahnya itu adalah hadiah antara seorang muslim dengan muslim yang lain, maka diterima, insya Allah halal. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, ya, masalah dua kulah itu berapa liter. Ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala ketika ditanya tentang berapa liter apa namanya satu atau dua kulah itu, maka beliau berkata sekitar 270 liter. Sekitar 270 liter, walaupun ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama, terjadi perdebatan ya terkait dengan masalah dua kulah itu ukurannya berapa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Si A pemilik uang, si B pegang uang, yang meminjamkan uang si C. Peminjam, perantara yang mau hutang, dan yang menjaminkan rukonya, uang jaminan, dan si D yang perlu uangnya. Jadi uang itu semua jadi di si D, semua secara diam-diam. Si C jual ruko tanpa sepengetahuan AB, terus hukum si C bagaimana? Wajib bayarkah si C ini apa yang wajib bayar? D, dalam hati si C mengikhlaskan, kalau urusan sama C, tapi kalau sama si D belum ikhlas. Ini sudah 5 tahun Ustaz belum bayar mencicil. Saya bingung. Coba diulang lagi. Ini inisialnya terlalu banyak. Biasanya kan 2 orang transaksi atau maksimal 3 orang. Ini sampai D, berarti sampai 4 orang. Si A pemilik uang, si B pegang uang, ya. Ada pemilik uang, ada pemegang uang. Si A pemegang pemilik uang, si A pemilik uang, si B yang pegang uang. Yang meminjamkan uang si C. Artinya si C minjem uang. Perantara yang mau hutang dan yang meminjamkan rukonya untuk jaminan, dan si D yang perlu uangnya. Masya Allah. Jadi si A pemilik uang, si B yang megang uang, si C minjam uang untuk si D. A, B, C, D. Jadi uang itu semua jadi di si D. Secara diam-diam si C itu yang menjadi perantara meminjam uang. Jual ruko tanpa sepengetahuan A dan B. Itu ruko siapa? Itu ruko siapa? Yang dipinjam apa? Kalau yang dipinjam uang, lalu apa kaitannya dengan ruko? Terus gimana hukum si C ini? Wajib bayarkah si C? Atau yang wajib bayar si D? Si D punya hutang ke si C. Si C punya hutang ke si B. Dan dalam hati si A mengikhlaskan urusan sama si C. Tapi kalau sama si D belum ikhlas. Ini gimana? Si D hutangnya bukan ke si A, bukan ke si B, ke si C. Yang hutangnya ke si C. Artinya si B tidak bisa menagih hutang ke si D karena yang meminjamnya si C. Begitu. Ya. Artinya si D, D ya, dia hutangnya ke si C. Dia menjadi perantara meminjamkan uang. Artinya dia yang meminjam atas nama dia kan, atas nama si C. Ya. Walaupun ini agak sedikit rumit ya. Mungkin bisa ditegaskan lagi besok pagi-pagi setelah subuh ya ke Ustaz Ami ya, ke Ustaz Ami Nurbait, itu bisa ditanya. Insyaallah akan mendapatkan jawaban yang lebih jelas insyaallah. Allah alam bissab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Riau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di ruang kerja ana ada kamar mandi yang digunakan hanya untuk orang yang ada di ruangan ana saja. Di kamar mandi tersebut rekan kerja sering menghidupkan air bak mandi tapi jarang dimatikan. Jadinya sering terbuang air. Bolehkah anak tempel di dinding dalam bak mandi hadis tentang dosa berbuat mubazir atau buang-buang air? Jangan di dalam, di luar saja. Karena lapas hadis adalah lapas yang mulia, di luar di pintu. Ya di pintu ketika akan masuk ke dalam WC atau kamar mandi tulis la tusrib bil ma, Rasulullah bersabda, jangan berlebihan menggunakan air walaupun kau berada di sungai misalnya. Silahkan, gak ada masalah. Atau janganlah berlebihan menggunakan air. Allah tidak suka sikap berlebihan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita harus menutup auratnya, misalnya menutup kepala ketika membaca doa berwudu? Tidak harus. Ketika sholat, dia harus menutup auratnya. Ketika tawaf, dia harus menutup auratnya. Adapun ketika dia berwudu atau dia berdoa, bukan ketika dia sedang sholat, maka tidak ada keharusan menutup kepalanya. Allah alam bissawab. Baik, ada pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fik. Silakan Ibu. Ini Ustaz. Karena aku sudah 4 bulan berhenti. Berhenti apa? Berhenti haid. Berhenti 4 bulan tidak haid. Ah, baik. Iya. Setiap bulan Ramadan itu sampai bulan kalau sekarang ini ya, terus karena ini tanggal ini mengalami sakit. Hmm. Nah, ini masuk darah apa ini? Artinya sekarang keluar darah? Iya. Keluar darah lagi setelah 4 bulan tidak haid, tiba-tiba keluar darah. Apakah keluarnya berbarengan dengan masa biasa datangnya darah haid, tanggal-tanggal haid? Ya, kadang-kadang pada haid itu tanggal 15 itu kan saya apa itu ya mendatangkan bulan ini, bulan itu ya begitu. Iya, artinya kalau memang itu datangnya di tanggal-tanggal biasa haid, maka itu darah haid. Oh, gitu ya, Ustaz. Iya. Kalau karena setiap wanita mengembalikan kepada kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'is salata ayyama aqra'ik." Tinggalkan salat di hari-hari di mana engkau biasa haid. Fa idza fa idza maka apabila telah lewat masa-masa itu, fa idza adbarat faghsili anqiddam wa shalli. Kalau sudah lewat masa-masa tanggal di mana engkau biasa haid, maka mandi besarlah lalu sholat. Begitu kata Nabi SAW. Itu tidak berarti tidak mau berhenti ya? Bagaimana? Itu berarti tidak mau berhenti. Pikiran anda itu mau berhenti dari itu. Dikembalikan kepada kebiasaan. Rasulullah berkata, wanita itu umumnya 6-7 kata Nabi. 6-7. Masa haidnya wanita itu antara 6-7 itu umumnya. Maksimalnya terjadi perdebatan, kalau di mazhab Imam Syafi'i 15 hari paling maksimal. Karena sudah 4 bulan ini, sudah datang bulan lagi. Iya, nanti kalau kalau sudah datang bulan lagi, alhamdulillah, itu tandanya kondisi fisik sudah mulai normal lagi. Biasanya orang yang pasca sesar atau yang menggunakan apa namanya semacam alat KB yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu akan mengalami perubahan apa? Siklus haid. Iya. Baik. Baik. Baik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, jadi bisa dilihat dari sisi kebiasaan, bisa dilihat dari warna darah, ya. Jadi kalau yang sudah punya kebiasaan dikembalikan kepada kebiasaan, yang sudah punya kebiasaan dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau belum punya kebiasaan dilihat, karena Nabi berkata darah haid itu adalah damun aswadun yu'rafu, darah hitam yang dikenal oleh para wanita. Kalau juga tidak bisa, kebiasaan belum punya, membedakan belum bisa, maka dikembalikan kepada kebiasaan para wanita. Tanya ke bibi, tanya ke saudara, sepupu, tanya ke mereka, ya, dan ikuti kebiasaan mereka. Allah alam bissawab. Apakah tetesan air kencing setelah kencing dianggap marfu, dimaafkan? Kalau tidak, bagaimana? Kalau dalam darurat safar misalnya, Ya kalau memang yakin itu kencing tidak dimaafkan. Ya, air yang keluar setelah kencing, kalau memang itu yakin adalah kencing, maka tidak dimaafkan, harus dibersihkan. Kalau sapar bagaimana? Dibersihkan bagian yang terkena najis. Ya, dialiri air, dibersihkan agar najisnya hilang. Ya, dibersihkan. Kalau kita yakin bahwa itu adalah kencing, ya dia najis. Ya. Kalau bukan kencing, apalagi misalnya? Ya, mazi, mazi pun najis. Wadi, wadi pun najis. Walaupun nanti mazi ada pengecualian. Cara membersihkannya, kata Nabi, boleh dengan hanya dipercik. Kalau kita tidak sempat mencucinya, dikarenakan lagi di luar, cukup dipercikkan. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah di dalam mencari ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.